pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 3 November 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Pencuri besi flyover ditangkap. Giliran Profesor Marniati gugat KIP Banda Aceh. Pemasok bahan bom dalam kasus peledakan LP kelas 2 Loksmawe belum diketahui. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, anggota Polsek Lungbata kemarin menangkap tiga pencuri besi ulir proyek pembangunan flyover Simpang Surabaya, Banda Aceh. Besi beton ulir letter U berdiameter 6 mm dan panjang 1 meter yang dicuri pelaku berjumlah seratusan batang. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Ketiga tersangka, yaitu Reza, warga Panton Makmur, Kecamatan Manggeng, Fahrul Razi, warga Gampung Pulau Gelumpang, Pidi, dan Tarmizi, asal Deah Gelumpang, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Kapolsek Lungbata AKP Edi Saputra menjelaskan, pelaku yang pertama ditangkap adalah Reza. Ia dipergoki warga sedang mengikat besi ulir curian di kawasan Desa Sukadamai. Dalam pengembangan, terungkap ada dua orang lagi yang terlibat, yaitu Fahrul Razi dan Tarmizi. Pihaknya menemukan barang bukti berupa besi beton ulir yang dicuri dari lokasi proyek flyover sekitar 100 batang. Kapolsek Lungbata juga mengungkapkan ketiga pelaku adalah merupakan pekerja di proyek flyover tersebut. Menurut ketiga tersangka, besi yang dicuri itu belum sempat dijual, kalau dijual harganya sekitar 5 jutaan rupiah. Ditambahkan pelaksana proyek flyover yaitu PT Jaya Konstruksi dan PT Berantas Abi Praya juga sudah melaporkan kejadian itu ke pihaknya. Sudarlun, belum usainya persidangan perkara gugatan sengketa pilkada yang dilayangkan Adnan Bransah, giliran Profesor Ajung Marniati menggugat Ketua Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh ke Panitia Pengawas Pemilihan Banda Aceh. Gugatan itu didaftarkan setelah pasangan Marniati Amiruddin Usman Daroy gagal menjadi calon wali kota wakil wali kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Penyelesaian sengketa pilkada tersebut berlangsung di kantor Panwasli Banda Aceh kemarin. Sidang tersebut beragendakan penyampaian materi gugatan dari pemohon dan jawaban atas gugatan dari termohon serta pemeriksaan saksi. Marniati mempersoalkan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual tahap 2 yang dinilai tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga merugikan pasangan bakal calon perseorangan. Selain itu, pemohon juga memprotes singkatnya waktu pelaksanaan verifikasi faktual tahap 2 yaitu hanya 6 hari sejak tanggal 12 hingga 17 Oktober 2016. Menanggapi gugatan tersebut, Ketua KIP Banda Aceh Munawar Syah yang pada intinya membantah tuduhan tersebut. Menurutnya semua proses pelaksanaan pilkada sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Loksmawe hingga kini belum berhasil mengungkap identitas pemasok serbuk hitam dan kuning kepada Fauzi, tersangka utama peledakan lembaga permasyarakatan kelas 2 Loksmawe. Serbuk yang sering disebut black powder itu merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan Fauzi untuk merakit bom. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Reskrim AKP Yasir mengatakan, black powder merupakan salah satu bahan dalam bom rakitan yang disita polisi di LP Loksmawe pasca peledakan LP tersebut 23 Oktober 2016 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Yasir mengatakan, pemasok korek api batang untuk diambil mesiunya oleh Fauzi dan sejumlah bahan pendukung lainnya dilakukan oleh tersangka A. Namun tersangka A saat diperiksa polisi menyatakan bukan dirinya yang memasok serbuk hitam dan kuning. Sedangkan untuk saksi dalam kasus tersebut, penyidik sudah memintai keterangan 6 sipir dan 5 narapidana. Untuk diketahui, satu bom rakitan meledak di LP kelas 2 Lok Semawi minggu lalu sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Bom tersebut diduga kuat diledakkan oleh Fauzi, napi yang sedang menjalani hukuman atas kasus peledakan bom di pos jaga desa Ujung Pacu, Lok Semawi pada 8 Agustus 2015 lalu. Dalam penyelidikan, polisi menetapkan 3 tersangka, masing-masing Fauzi yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu. Selanjutnya R, napi kasus narkoba yang berperan membantu Fauzi dalam memasok bahan-bahan pembuatan bom. Tersangka ketiga yaitu A, ia berperan menjemput Fauzi jika Fauzi berhasil kabur setelah bom meledak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Aceh Jaya diminta segera bertindak terkait penambangan batu gajah yang terjadi di sejumlah titik tapi tidak memiliki izin. Kondisi ini dinilai merugikan daerah dengan menghambat pendapatan asli daerah, di samping mengganggu para pengguna jalan nasional yang penuh dengan debu tanpa disiram. Dari Calang, Saadul Bahri melaporkan. Saudi, anggota DPRK Aceh Jaya menyebutkan, ada sebagian pengusaha batu gajah malas mengurus izin, sehingga bertindak tanpa melihat ketentuan. Di sejumlah titik di kawasan Sampoinet misalnya, pengambilan batu gajah sudah merambah hutan lindung. PLT Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Aceh Jaya TR Umar menyebutkan, lokasi penambangan batu gajah di kawasan Krung Ayon, Kecamatan Sampoinet, dan Lok Gelumpang, Kecamatan Setia Bakti, belum ada izin. Untuk memastikan hal itu, pihaknya masih meng-cross-check sejumlah lokasi pengambilan batu gajah di kawasan Aceh Jaya, apakah ada izin atau tidak. Sudarlun, Oka Ridwan, warga Tangsi Pidi, dipaksa turun dari bus oleh polisi karena kedapatan memiliki sabu-sabu. Tersangka diamankan dalam sebuah razia lalu lintas yang digelar polisi di depan pos lantas Seikarang, Stabat Langkat, Rabu pagi. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Saat itu, ia merupakan salah satu penumpang bus Anugrah BL7895AA yang meluncur dari Banda Aceh menuju Medan. Tersangka pun tidak berkutik ketika polisi menemukan sebungkus sabu-sabu dari saku celananya. Keberadaan sabu-sabu 4,50 gram itu otomatis menyebabkan perjalanan tersangka harus berakhir lebih dini. Kepada penyidik, tersangka mengatakan sabu-sabu itu dibelinya dari AA, kenalannya di PD. Keterangan ini diakui menjadi bahan tambahan penyidik untuk terus menggali latar belakang apakah sebelumnya pernah terlibat kasus serupa. Polres Langkat sendiri dalam sebulan terakhir tergolong intens melakukan razia lalu lintas di perbatasan Aceh, Sumatera Utara. Sudarlun, Nova Mastura, bos investasi bodong yang baru-baru ini mencuat, akhirnya ditahan di Mapolda Aceh kemarin. Penahanan ini bersifat sementara menunggu pelimpahan kasus tersebut yang akan dilakukan penyidik kepada jaksa. Amatan Serambi FM, Nova datang ke Mapolda Aceh sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Ia ikut didampingi 4 orang tim pengacara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Di Polda, Nova bersama tim pengacara langsung difasilitasi tim Subdit 3 di Reskrimum untuk proses selanjutnya. Di Reskrimum Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Agus Sadono melalui Kasubdit 3, Kompol Anwar mengatakan, Nova ditahan berdasarkan 2 laporan polisi yang sudah dikirim. Untuk sementara, Nova disangkakan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Nova Mastura adalah pelaku bisnis investasi bodong dengan jumlah uang yang masuk ke rekeningnya sebesar 18 miliar rupiah. Saat ini sejumlah nasabah yang merasa dirugikan akibat bisnisnya itu menuntut Nova untuk mengembalikan uang yang pernah mereka tanam sebagai modal. Nova mengatakan bagi semua orang yang mengaku rugi dan merasa menjadi korban penipuannya agar melapor hal itu kepada pihak kepolisian, bukan berencana mengadili dirinya secara hukum rimba. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 3 November 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sudah relun, wassalam.